بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، خص كليان حيكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة تحية وسلام عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خص كليان pertemuan kita pada pagi hari ini masih melanjutkan kitab Riyadhus Shalihin yang pada waktu sebelumnya kita memasuki bab Al-Muraqabah. Dan dulu saya menyampaikan prolog mengenai tentang urgensi muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sudah kita lanjutkan dengan beberapa ayat yang dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin yang menjelaskan mengenai tentang al-muraqabah. Nah, insyaallah kita pagi hari ini masih membahas itu, yaitu terkait dengan hadis nomor yang kedua dari bab tentang al-muraqabah ini. Hadis yang sudah sering kali kita dengar, hadis yang sering kali pula dibacakan oleh para khatib di hari Jumat. Namun hadis ini tetap akan kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita semuanya untuk memahami dan jauh lebih mendalami maksud dan tujuan dari apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Ittaqillaha haitsuma kunta wa asbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliq an-nas bi khuluqin hasanin. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Diriwayatkan dari Abi Dzar Jundub bin Junadah, dan juga diriwayatkan dari Abi Abdurrahman yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Keduanya meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda: Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala di manapun engkau berada. Wa atbi' dan ikutilah as-sayyi'ata kesalahan atau amal yang buruk, al-hasanata dengan amal yang baik. Karena tamhuha, amal yang baik itu akan menghapus amal yang buruk. Wa khaliq dan berbudi pekertilah an-nasa kepada manusia bi khuluqin dengan akhlak hasanin yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Nah, khas kalian, hadis ini sangat terkait sekali dengan bab atau dengan judul, yaitu tentang al-muraqabah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bahwa salah satu makna dari al-muraqabah itu adalah adanya rasa di dalam diri seorang muslim pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah akan senantiasa melihatnya, mencatat semua perbuatannya, dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan menghitung amal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban seorang muslim seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, khas kalian, munculnya muraqabah itu adalah dari takwa. Dan munculnya takwa itu adalah dari iman. Dan Imam An-Nawawi, hadis ini pun juga nanti akan beliau bicarakan pula pada bab takwa secara tersendiri. Yang walaupun sesungguhnya bab takwa dalam hadis atau solehin ini sudah pernah kita bahas pada 2 tahun yang lalu pada bulan Ramadan. Nah, khas kalian, hadis ini secara umum membicarakan kepada 4 hal. Yang pertama adalah mengenai tentang wasiat, yaitu wasiat yang terbaik itu adalah wasiat takwa. Oleh karenanya, setiap kali ada seorang sahabat yang pergi dan berpamitan dengan Nabi, atau juga seorang sahabat yang pergi sesuai dengan perintah Nabi, wasiat yang seringkali dipesankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat itu adalah wasiat takwa. Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian itu untuk senantiasa tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian khas kalian, sebagaimana kita, hal yang juga yang perlu kita perhatikan dalam setiap pesan-pesan yang kita sampaikan kepada saudara kita atau siapapun orang yang kita cintai, pesan yang terbaik itu adalah takwa. Bahkan seorang yang hendak berangkat haji, semuanya harus membawa bekal, dan bekal yang terbaik itu adalah takwa. Begitu pula takwa diserupakan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala, walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa, dan itulah lebih baik. Perhiasan yang terbaik, pelindung yang terbaik itu adalah takwa. Karena apa? Inti dari takwa itu adalah adanya rasa takut seorang muslim kepada Allah untuk bermaksiat kepada Allah. Adanya rasa takut dalam diri seorang muslim sekiranya ia tidak sempurna di dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah muraqabah. Nah, oleh karena itu kemudian ikhwan sekalian, pesan atau wasiat yang terkait dengan takwa ini adalah sesuatu yang urgen. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan atau wasiat kepada salah satu sahabatnya, ditambah bukan sekadar takwa tetapi juga ittaqillah wattaqin nisa. Bertakwalah kalian kepada Allah dan bertakwalah terhadap wanita. Begitu juga dalam hadis yang lain ada tambahan ittaqillah wattaqid dunya. Bertakwalah engkau kepada Allah dan bertakwalah kepada dunia. Dan ini insya Allah nanti akan sedikit kita bahas mengenai tentang aplikasi kita di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan hadis ini, yang kemudian kita hubungkan dengan tema yaitu muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat sekalian, takwa, para ulama ahlul lughah atau ahli bahasa mengaitkan takwa ini berasal dari kata al-wiqayah, yaitu penjagaan diri seseorang. Dengan apa seseorang itu menjaga diri? Rasa takutnya terhadap adab Allah kalau dia melakukan maksiat, rasa takutnya seorang muslim kepada Allah, takut kalau amalnya tidak diterima, sehingga kemudian ia berusaha untuk menjaga amalnya, menjaga kewajibannya, menjaga semua syarat rukun yang ada di dalamnya. Takutnya seorang muslim atas murka-murka Allah Subhanahu wa taala itu menjadi tameng, menjadi pelindung, menjadi penghalang antara dirinya dengan maksiat. Oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengajarkan kita berdoa, Allahumma aqsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku rasa takut kepadamu, yang mana rasa takut inilah yang akan menghalangi antara diriku untuk bermaksiat kepadamu. Jadi rasa takut seorang muslim kepada adab Allah, kepada murka Allah, kepada neraka Allah Subhanahu wa taala dari bermaksiat, maka itulah kemudian disebut takwa. Dalam semua hal. Nah, oleh karena itu ketika di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditambah dengan kalimat hai suma kunta, dimanapun engkau berada, ini memberikan satu pesan bahwa muraqabah kita kepada Allah, rasa dalam diri bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala itu pada semua bab dalam kehidupan yang kita lakukan, dalam semua aktivitas yang kita kerjakan, dan dalam semua amal-amal yang hendak kita pikirkan ke depan. Oleh karena itu kemudian wasiat takwa ini juga menjadi tema penting di dalam nasihat-nasihat Al-Quran Al-Karim. Karena sesungguhnya salah satu penguat ruhiyah seseorang, salah satu penguat maknawiyah seseorang, jiwa, ruh seseorang, itu adalah pada satu kalimat takwa. Dekhos kalian, wasiat takwa ini adalah urgen. Sehingga kemudian kita pun juga harus senantiasa berpikir mengenai tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan di dalam surat An-Nisa, walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguh telah kami berwasiat kepada ahlul kitab, yaitu orang-orang sebelum kalian dan juga kalian, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lekas kalian, Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan bahwa Allah pun juga senantiasa memberikan pesan wasiat kepada orang-orang terdahulu dan kita juga mengenai tentang masalah takwa. Ini menunjukkan atas urgensinya takwa itu tadi. Takwa dalam hal apa? Pertama, takwa dalam hal yang bersifat aqidiyah, akidah, keyakinan, yang kemudian kita masuk pada wilayah tauhid, pengesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aplikasinya hal apa? Ikhwah sekalian rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semuanya dengan ungkapan innamal a'malu binniat. Hanya saja amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah jika amal itu disertai dengan niat. Niat yang baik. Niat yang lurus. Oleh karena itu di dalam hal ini ada tiga hal. Pertama adalah niat itu sendiri. Yang kedua adalah al-qasdu, tujuan. Kemudian yang ketiga adalah al-azmu, azam. Hampir setiap manusia, setiap hari yang dia lakukan tidak lepas dari tiga hal ini. Antum berangkat dari tempat tinggal antum menuju sampai masjid ini, itu kan mesti ada tujuan. Dan tadi malam, mungkin atau bahkan waktu-waktu sebelumnya, antum sudah berazam. Sampai kemudian antum berniat untuk menghadiri majelis ini. Begitu juga dalam aktivitas-aktivitas antum. Oleh karena itu dalam makna tauhid, bagaimana proses takwa kita di dalam hal ini adalah senantiasa menjaga azam-azam itu, menjaga tujuan-tujuan itu, menjaga niat-niat itu semata-mata untuk mendapatkan balasan dari Allah. Semata-mata kita bertujuan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semata-mata tujuan itu kita bersilaturahim. Kita bisa bertemu dengan ikhwah. Karena sampai Rasulullah mengatakan, tabassumuka ala wajhi akhika sedekah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu itu adalah sedekah. Antum tadi sudah senyum belum? Ketika antum berjabat tangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, tidaklah seorang muslim yang bertemu dan kemudian ia berjabat tangan, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya sampai keduanya melepaskan jabat tangannya. Ikhwah sekalian, hal yang sederhana ini jika kemudian kita manage dengan baik, tujuan, azam, niat, maka seseorang akan mendapatkan nilai-nilai yang berlimpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masalah niat, keikhlasan di dalam beramal hanya semata-mata untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala ini boleh jadi menjadi peluang, menjadi sebab, menjadi sarana seseorang itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam satu hadis yang sahih, likulli kabidin ajrun. Setiap bernyawa itu memiliki peluang pahala. Di dalam hadis sahih riwayat Bukhari, di masa Bani Israel ada seorang wanita yang pekerjaannya itu bahasa sekarang adalah PSK. Apa itu PSK itu, Mas? Awas. Awas, Zat. Ini guru tahsin saya ini. Wes mbuh lah apa jenenge ku ya. Suatu hari dia melewati gurun. Jelas berpasir gurunnya, maka namanya gurun pasir. Kalau Sudiharjo gurun lumpur karena berlumpur. Kehausan, dia mencari air dan alhamdulillah menemukan sumur. Dia turun dan kemudian minum. Ketika sampai di atas, naik ke atas lagi, menemukan anjing yang sedang menjilati pasir yang basah karena saking hausnya. Seorang wanita ini yang pekerjaannya adalah asusila ini turun dan kemudian dia lepas sepatunya, diisi dengan air sampai penuh dan kemudian dia gigit, terus kemudian naik ke atas dengan merangkak dan diminumkan ke anjing itu. Karena ia melakukan itu dengan ikhlas, hanya semata-mata mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengampuni semua dosa-dosanya. Sampai seorang sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, apakah pekerjaan seperti itu ada pahalanya? Rasulullah jawab, likulli kabidin ajrun. Ketika kita melakukan kebaikan kepada makhluk yang memiliki nyawa, di situ ada peluang pahala. Ya sekalian, di sini betapa pentingnya dalam ketakwaan, aplikasi dalam aspek tujuan niat adalah di sini. Bagaimana kita bisa mengelola hati, mengelola tujuan-tujuan ini, mengelola azam-azam ini, semua apapun yang kita cita-citakan, semua apapun yang kita harapkan, semua apapun yang kita niatkan, hanya semata-mata untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari yang lainnya. Kenapa demikian? Imam As-Suyuti rahimahullah di dalam kitab Al-Ashbah wa Nadha'ir, ketika beliau menjelaskan hadis innamal a'malu binniyat dalam konteks fikih, termasuk juga hal ini dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam saat menjelaskan hadis tersebut. Hadis arba'in yang pertama, innamal a'malu binniyat. Kenapa niat itu penting? Khas kalian, kita diperintahkan untuk niat dalam setiap aktivitas kita, karena dengan niat itulah bisa dibedakan antara pekerjaan yang bernilai ibadah dengan pekerjaan yang bernilai adat istiadat kebiasaan. Contoh, kalau siang hari banyak ya yang di Masjid Martiah ini, setelah zuhur gitu, ada yang sholat, ada yang tidur, dan macam-macam. Kira-kira sama-sama berada di dalam masjid, siapa yang akan dapat pahala? Mereka yang berniat masuk masjid itu beribadah, ya kan? Sama-sama tidur di dalam masjid, satu niatnya iktikaf, iktikaf kok tidur? Nah, walaupun tidur kan iktikaf, ya kan? Iktikaf kok turu? Ya, turu-turu kan iktikaf. Terus yang satunya lagi hanya sekadar tidur dan istirahat, siapa yang dapat pahala? Mereka yang berniat iktikaf sekalipun ia tidur. Antum yang hadir di sini, kalau niatnya adalah ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun antum ngantuk dan tidur di sini, tetap dapat pahala. Ya kan? Tetapi sekalipun antum mendengarkan apa yang saya sampaikan, tetapi kalau niat antum bukan ibadah karena Allah, antum enggak dapat apa-apa. Terus bagusnya bagaimana? Ya datang, mendengarkan dan tidak ngantuk. Nekhos kalian rahimakumullah. Disinilah bagaimana kemudian aplikasi takwa dalam konteks tauhid, bahwa semua aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, azam yang kita azamkan, niat yang kita niatkan, dan semua tujuan-tujuan itu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi memang godaan-godaan seseorang untuk tidak ikhlas karena Allah itu sangat besar. Dan itulah pertama kali yang akan dihancurkan oleh setan di dalam diri manusia, dalam diri seorang muslim, adalah keikhlasan. Betapa beratnya ikhlas itu. Nekhos kalian rahimakumullah. Begitu juga dalam konteks ibadah mahdhah kita, begitu juga dalam hal ibadah sosial kita dan semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Oleh karena itu, satu hal yang perlu antum perhatikan adalah setelah seseorang melakukan kebaikan, diuji oleh Allah dengan satu perbuatan yang akan menghancurkan amal kebaikan itu. Itu pasti. Oleh karena itu sampai Allah ingatkan di dalam surat Muhammad, ya ayyuhallazina amanu atiullaha atiur rasul wala tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jangan kau hancurkan pahala kebaikan kalian. Dalam hal sedekah misalnya, Allah pun juga segera ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'a'a an-nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau hancurkan pahala sedekah kalian dengan apa? Manah, membicarakannya. Adha, menyakiti objek yang disedekahi. Ya kan? Jadi orang bersedekah setelah itu godaannya banyak. Bahkan nominalnya pun juga akan menjadi pikiran. Wah, kalau tahu begitu, kalau sudah banyak yang nyumbang di Stadion Maguharjo, mendingan saya nggak usah nyumbang ya. Kan sudah banyak yang nyumbang. Ada penyesalan karena menyumbang. Apalagi berita itu, pakaian pantas pakai misalnya, atau yang sejenisnya, atau mungkin kemarin banyak nasi yang terbuang, ya kan? Itu orang akan berpikir, kalau begitu besok aku tidak nyumbang lagi, daripada mubadir, mendingan gak nyumbang, ya kan? Jadi godaan-godaan seorang itu begitu tuh. Dan banyak lagi. Atau misalnya seseorang itu bersedekah kepada orang, ternyata orang yang disedekah itu gak mengucapkan terima kasih, justru malah balik memfitnah. Sudah gak terima kasih, berarti kita berharap ucapan terima kasih. Jadi godaan-godaan itu banyak sekali, khas sekalian, setelah kita melakukan kebaikan itu. Oleh karenanya kemudian, dalam konteks muraqabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini adalah bagaimana kemudian seorang muslim itu mampu menjaga, mampu mengelola kondisi-kondisi gejolak-gejolak emosi yang akan menghancurkan pahala-pahala kebaikan seseorang. Ya begitu. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah takwa atau muraqabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hadis tadi, karena Rasulullah mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta, bukan hanya bertakwalah engkau dimanapun engkau berada, bukan hanya pada aspek tempat, tetapi semua yang terkait dengan kita, yaitu ruhiyah. Bagaimana bentuk aplikasi kita, pengamalan kita, muraqabah kita kepada Allah dalam aspek ruhiyah. Khas kalian rahimakumullah, di dalam hal ini ada dua hal. Yang pertama adalah seorang muslim harus senantiasa memperhatikan hatinya, yaitu dengan himayatul qalbi minasyai'in yufsiduhu, menjaga hati dari penyakit-penyakit yang akan menghancurkan hati. Riya, sum'ah, ujub, takabur, iri, dengki, dan lain sebagainya. Karena syaitan akan senantiasa yuwaswisu fi sudurin nas. Setan akan senantiasa memberikan bisikan-bisikan di dalam jiwa manusia. Ini pun juga harus kita jaga ini. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semuanya, setan itu sudah berputus asa untuk menggoda orang-orang Arab dalam menyekutukan Allah. Setan akan menggoda dari sisi yang lain, apa? At-tahrish bainahum. Jadi nanti antara ulama satu dengan ulama yang lainnya, asatid satu dengan asatid lainnya saling mentahdir. At-tahrish bainahum, diadu domba antara para ustadz itu. Bentuknya bagaimana? Hati-hati dengan Ustaz Fulan, itu agen CIA, itu agen Amerika. Oh, hati-hati dengan Ustaz Fulan, itu orangnya Israel. Yang Ustaz satu juga gitu, yang dituduh begitu. Hati-hati dengan dia, dia itu manhatnya keliru. Hancurlah umat. Artinya bahwa sekalian, peluang setan untuk menggoda manusia itu begitu banyak. Pintu-pintunya pun juga begitu besar. Disinilah kita harus pandai dan kuat menutup pintu-pintu peluang masuknya setan di dalam diri manusia. Sesuatu yang paling berat adalah tadi itu, menjaga keikhlasan, menjaga kesabaran, menjaga rasa syukur. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah himayatul qalbi an syai'in yunharif yanharifuhu anillah. Menjaga hati dari semua pengaruh, memalingkan hati dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kemudian kita menemukan nasihat di dalam Al-Qur'an, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un wa 'anil lagwi hum mu'ridun. Sungguh menang, sungguh sukses, sungguh bahagia orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Mereka yang sholatnya khusyuk. Siapa mereka? Meninggalkan hal yang sia-sia. Lagwun. Kenapa? Kalau kemudian orang konsentrasi kepada sesuatu yang sia-sia itu, maka yang terjadi adalah berpalingnya hati dari Allah. Ya kan? Oleh karena itu kemudian Allah ingatkan dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-16 itu, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah sekarang ini sudah saatnya bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hatinya itu khusyuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini khas kalian. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga mengingatkan kepada kita tentang min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bukti bahwa Islam seseorang itu semakin hari semakin bagus, jadi kita di dalam beragama itu harus mengejar kualitas. Apa tandanya? Tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Sesuatu yang tidak ada kepentingannya sedikit pun. Kenapa? Sesuatu itu akan memalingkan hati seorang muslim dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah khos kalian, para ulama di dalam hal ini sangat berhati-hati menyibukkan diri dalam hal-hal yang mubah. Misalnya bercanda yang berlebihan. Misalnya melihat sesuatu yang berlebihan, televisi misalnya yang berlebihan. Mendengarkan nasyid yang berlebihan, apalagi musik. Ngobrol, ngerumpi berlebihan, apalagi sampai ghibah. Nah ini, hal-hal seperti itu, kalau menjadi konsentrasi seorang muslim, maka hatinya akan berpaling dari Allah. Tetapi khas kalian, kalau seorang muslim mampu dan berusaha kuat untuk menghindari hal-hal itu, maka insya Allah suasana muraqabah dalam diri itu akan terjaga. Nilai-nilai takwa itu pasti akan muncul. Pemahaman ini bisa kita lihat di dalam surat Fatir ayat yang ke-32. Dan ini sudah seringkali kita sampaikan pula. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan kepada kita, "Tsumma awrasnal kitab." alastafainahu min ibadina faminhum zalimun li nafsihi faminhum muqtasid faminhum sabiqun bil khairat bi idznillah. Kemudian kami wariskan Alkitab itu kepada orang-orang yang terpilih dari hambaku. Ada di antara mereka yang zalimun li nafsi, ada di antara mereka yang muqtasid, ada di antara mereka yang sabiqun bil khairat. Ikhwah sekalian, siapa mereka yang zalimun li nafsi? Yaitu mereka yang teledor dalam ibadah wajib, sembrono. Apa bedanya teledor sama sembrono itu? Yo, Kakang Adi yo. Wis padha dene lah. Dalam ibadah-ibadah sunnah, dan kemudian apa? Masuk pada wilayah-wilayah syubhat, tetapi tidak sampai pada terjebak pada yang haram. Itu mereka masuk dalam kategori zalim li nafsi. Kita lihat coba, dalam 24 jam ini, kewajiban yang kita lakukan kepada Allah itu sudah sempurna apa belum? Ibadah-ibadah sunnah misalnya tadi subuh, kita sudah berjamaah belum salat subuhnya? Oke, kalau berjamaah kita sudah qobliyah subuh apa belum? Setelah subuh kita zikir atau tidur? Misalnya. Di sini kan kemudian akan nampak nanti, mana yang manfaat dan mana yang tidak manfaat. Khas kalian. Jadi salah satu bentuk muraqabah kita kepada Allah dalam aspek ruhiyah adalah bagaimana aku dan seorang muslim itu menjaga diri dari segala sesuatu yang memalingkan dirinya dari Allah. Apapun itu bentuknya. Berusaha kuat. Tidak menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Manfaat dan manfaat itu ukurannya bukan hawa nafsu. Sesuatu yang bermanfaat itu kalau kita melakukan itu ada pahala di akhirat. Kalau tidak ada, berarti itu sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya khas kalian rahimakumullah. Nah, disinilah seorang muslim perlu dalam aspek muraqabahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dilihat dari aspek ruhiyah ini, perlu meningkatkan kualitas-kualitas ibadahnya. Mulai dari zalim li nafsi masuk pada wilayah muqtasid. Siapakah itu? Orang yang sempurna dalam ibadah wajib, sunnah sudah mulai tertata, walaupun terkadang masih dia tinggalkan dalam beberapa hal. Muqtasid. Wilayah-wilayah syubhat betul-betul sudah ia tinggalkan secara totalitas. Wilayah-wilayah yang mubah, dia mulai sudah menjaga diri. Makan, sekalipun itu mubah, kalau berlebihan, bagus atau tidak? Bercanda sekalipun mubah, tapi kalau berlebihan bagus atau tidak? Nah, oleh karena itu khas kalian, banyak sekali para ulama yang membicarakan salah satu sebab matinya hati itu adalah ketika seseorang melakukan sesuatu yang mubah secara berlebihan. Fudulun nazar, berlebihan dalam melihat sesuatu yang tidak Allah sukai. Fudulul kalam, berlebihan di dalam membicarakan yang mubah dan juga hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, "Man kana katsura kalamuhu katsura khata'uhu. Wa man kana katsura khata'uhu katsura dzunubuhu. Wa man kana katsura dzunubuhu fannaru aula bihi." Barang siapa yang banyak omongnya, itu mesti banyak salahnya. Antum lihat saja, orang kalau sudah banyak omong itu mesti banyak salahnya. Orang yang banyak salahnya berarti banyak dosanya. Orang yang banyak dosanya berarti kemana yang paling baik? Maka neraka itulah tempat yang paling baik. Khas sekali ya. Inilah orang yang muqtasid. Dalam konteks muraqabah ini harus senantiasa dijaga. Sampai kemudian masuk pada tingkatan yang kemudian disebut apa? Sabiqun bil khairat. Para ulama mendefinisikan siapa orang yang sabiqun bil khairat ini? Orang yang hanya menjalankan yang wajib dan sunnah saja, yang lain tidak. Sekalipun seseorang ini melakukan yang mubah, dia niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan, untuk apa makan? Tidur, untuk apa tidur? Mandi, untuk apa mandi? Jadi segala sesuatu yang ia lakukan mesti diawali dengan niat-niat yang baik. Oleh karena itu sampai Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Wasit beliau mengatakan dan mengutip perkataan seorang tabi'in, banyak sekali amal-amal yang remeh menurut pandangan kita. Tetapi kalau itu diniatkan dengan niat baik, ia akan menjadi satu pahala yang sangat besar. Nah, sehingga kemudian yang terjadi apa? Kalangan para ulama yang sudah masuk pada tingkat ini betul-betul menata dan memanage hatinya. Maka dalam ilmu tasawuf, itulah disebut namanya ilmu suluk. Ilmu membentuk kepribadian. Membentuk karakter. Mulai dari fikrahnya, pola pikirnya. Mulai dari akhlaknya. Mulai dari sisi ubudiyahnya, sosialnya, dan semuanya. Ya sekalian, rahimakumullah. Inilah muraqabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam aspek hati ada dua ya. Yaitu himayatul qalb an syai'in yufsidu. Menjaga hati dari segala sesuatu yang akan merusak penyakit. Itu penyakit-penyakit hati, ada riya, sum'ah dan lain sebagainya. Yang kedua adalah himayatul qalbi an syai' wa ma yanharifu anillah. Itu menjaga segala sesuatu yang memalingkan hati itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amal yang jika aku melakukan amal itu, seakan-akan aku telah melakukan semua syariat Islam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, "La yazalu lisanuka rattan min dzikrillah." Senantiasalah lisanmu itu basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih khas kalian. Kenapa demikian? Karena orang yang senantiasa zikrullah, menyibukkan lesannya dengan zikir, menyibukkan hatinya dengan zikir, ia tidak akan disibukkan dengan yang lainnya. Berarti dengan begitu ia akan senantiasa ittisal, ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian dimaksudkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Dialah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Dan itulah bentuk ma'iyatullah, bentuk kebersamaan Allah terhadap hambanya yang senantiasa menjaga dirinya bersama dengan Allah. Oleh karena itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga bersabda, "Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahaka." Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjagamu. Dan jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan menemukan Allah ada di hadapan. Khas sekalian. Begitu juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Barang siapa yang menyebut Allah di dalam dirinya, maka Allah akan menyebut orang itu di dalam dirinya." Ya kan? Barang siapa yang mendekat kepada Allah satu jengkal, maka Allah akan mendekat kepadanya satu hasta. Dan begitu seterusnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan ada sebuah lagu kan? Engkau dekat, aku pun dekat. Engkau jauh, aku pun jauh. Setelah itu jangan dipikirkan. Khas kalian rahimakumullah, ini bagaimana bentuk muraqabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam aspek ruhiyah. Kemudian berikutnya adalah muraqabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam aspek-aspek tarbawiyah. Apa saja yang harus kita lakukan? Apa bentuk pengamalannya? Ikhwah sekalian rahimakumullah, dalam halaqah-halaqah kita, dalam liqaat-liqaat kita, di sana ada namanya syiar-syiar yaumiyah. Ikhwah sekalian, ada perilaku-perilaku ibadah dalam 24 jam yang kita lakukan, dan itulah sesungguhnya masuk dalam wilayah-wilayah tarbawiyah kita. Apakah itu diantaranya apa? Sholat jamaah. Menjaga sholat jamaah. menjaga sholat-sholat sunnah, ba'diyah dan qobliyah misalnya. Alhamdulillah kalau bisa ditambah dengan sholat duha. Alhamdulillah kalau bisa ditambah dengan sholat malam. Alhamdulillah kalau misalnya hari Senin atau hari Kamis kita bisa berpuasa. Atau ibadah-ibadah yang lainnya yang itu mampu menjadikan satu hisnun, benteng dalam diri kita dari godaan-godaan syaitan. Saya ingin contohkan sederhana ya sekalian. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 153 sampai 157 diawali dengan kalimat, maaf, mulai dari 152 juga bisa. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Uzkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah kalian kepadaku, maka akan ingat kepada kalian. Dan bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kufur. Setelah itu Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah." Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dari Allah melalui sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Kalau ayat ini kita hentikan di sini, kita tidak nyambung. Apa maksudnya perintah Allah itu? Untuk apa Allah memerintahkan kita untuk senantiasa ingat kepada Allah? Untuk apa perintah itu disampaikan kepada kita? Ternyata ayat setelahnya bicara mengenai tentang kesulitan di dalam jihad dan kesulitan di dalam menimpa musibah. Ya kan? Jadi setelah itu ayat Al-Qur'an membicarakan tentang wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun inda rabbi bal ahyaun walakin la tash'urun. Jangan kalian mengatakan bahwa orang yang mati di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka hidup. Hanya saja kalian tidak menyadarinya. Mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kalian tidak menyadari itu. Khas kalian. Dalam konteks dakwah, dalam konteks jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, seseorang pasti akan mengalami kesulitan-kesulitan dan ujian-ujian di dalam dakwah. Perhatikan para murabbi yang hadir di sini dan juga para murabbiyah. Kalau kemudian kita pahami ayat sebelum itu, inilah pentingnya. Semakin beban tugas itu semakin berat, nilai-nilai tarbawiyah itu pun juga harus kuat. Oleh karena itu, banyak sekali aktivis dakwah itu, semakin banyak kegiatannya, dia semakin jatuh. Dia semakin menemukan kehampaan di dalam aktivitasnya. Kenapa demikian? Seiring dengan padatnya kegiatan, tidak ia iringi dengan kualitas tarbawiyah, sholat, zikir, dan halalnya. Begitu juga dalam kondisi musibah, banyak orang yang stres, banyak orang yang putus asa karena tidak diiringi dengan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru dalam kondisi-kondisi banyak musibah, seseorang harus semakin dekat dengan Allah. Khas kalian, antum lihat di stadion Maguharjo itu, sempat kita diskusi dengan salah satu pengungsi itu, mereka justru ketika di Maguharjo itu bingung, pusing. Bukan tambah seneng, tapi tambah stres. Suasana sudah bising, di sini dangdutan, di sini pengajian, di sini ramai orang memberikan informasi dan lain sebagainya, yang sakit tidak semakin sembuh. Ya, yang stres tidak semakin reda. Anak-anak juga mengalami situasi trauma yang sangat berat. Belum lagi pendampingan rohani itu tidak optimal. Bagaimana mungkin dalam keadaan musibah malah mereka bermaksiat kepada Allah? Ya kan? Ikhlas kalian, kembali kepada aspek murokobah kita kepada Allah dalam aspek ruhiyah itu, justru kalau orang kemudian optimal ibadahnya dalam keadaan normal, luar biasa. Jauh luar biasa lagi adalah ketika orang itu optimal ibadahnya dalam keadaan situasi yang menyulitkan. Oleh karena itu sifat takwa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan, sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 177 adalah di antaranya apa? Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra. Mereka bisa bersabar dalam keadaan apa namanya? Senang, dan juga bisa bersabar dalam keadaan susah. Begitu juga sifat takwa yang Allah ceritakan dalam surat Ali Imran ayat 134 itu, alladzina yunfiquna fis-sara'i wad-dharra. Itu orang yang berinfak baik dalam keadaan punya duit ataupun juga infak dalam keadaan yang tidak punya duit. Orang bisa optimal sholat jamaahnya dalam keadaan ramai, dalam keadaan normal, ataupun juga dalam keadaan tidak normal. Artinya, kita tidak bisa beralasan meninggalkan sholat jamaah hanya karena sibuk ngurusi dunia. Atau juga sibuk karena menjadi relawan. Justru, para relawan-relawan yang muslim harus mengingatkan mereka untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala justru saat-saat itu. Kenapa demikian? Karena dengan seseorang menjaga tarbawiyahnya akan terdidik mentalitasnya. Khas kalian. Beberapa waktu yang lalu kita memiliki salah satu tokoh dalam dakwah ini, Syekh Ahmad Yasin, yang sudah dinasyidkan dengan Merah Saga itu ya. Apa yang menjadikan beliau tetap tegar dalam keadaan seperti itu? Sementara di sisi lain lumpuh. Apa yang menguatkan itu semuanya? Ya kan? Kadangkala kita meninggalkan aspek-aspek tarbawiyah, meninggalkan syiar-syiar yaumiyah itu dengan alasan sibuk. Afan akhi, saya banyak pekerjaan ini banyak tugas ya, skripsi, nyelesaikan ini, nyelesaikan ini, aku capek. Wajar, itu manusiawi. Maka banyak sekali para aktivis itu yang akhirnya jatuh, jenuh, setelah selesai amanah, merdeka. Yes! Begitu itu. Begitu juga ketika aktivis muda ini masuk kepada wilayah kekeluargaan, menikah. Bahasa yang seringkali digunakan ketika menikah itu apa? Menggenapkan agama, bukan? Ya kan? Menggenapkan agama, menyempurnakan agama. Itu bahasa yang sangat-sangat indah. Mohon doa Ustaz, kenapa besok saya akan menggenapkan agama? Emang selama ini belum genap nih agamamu nih? Maksudnya menikah, ya guyonan saja. Ya. Kalau kemudian setelah menikah, aktivitas dakwahnya semakin istiqomah, dan nilai-nilai ibadahnya semakin bagus, berarti betul-betul dia telah menggenapkan agama. Ya kan? Tetapi setelah menikah dengan alasan mencari ma'isyah, karena sudah ada Aisyah dan Fatimah, nah begitu ya istilahnya begitu. Ya. Kemudian mundur teratur dari aktivitas dakwahnya. Afan akhi, tolong amanah ini diberikan kepada si fulan saja, karena saya sedang ngurusin ini. Nah kalau begitu, itu namanya menggenapkan agama atau mengurangi agama. Khas kalian, ternyata apa? Mentalitas dia tidak siap. Manusia antara iman dan ilmu terkadang itu tidak seimbang ketika menghadapi satu realitas kehidupan. Ilmu kita sudah masuk bahwa harus sabar dalam musibah, betul kan? Tapi terkadang tidak siap mentalitas kita, tidak siap untuk menerima ilmu itu. Maka yang muncul adalah, gimana saya bisa sabar? Sabar itu kan ada batasnya. Padahal tarbiyah selama ini, nasihat itu yang disampaikan. Ilmu yang selama ini dia kaji itu yang disampaikan. Khas kalian, ada saat-saat tertentu Allah Subhanahu wa taala akan menguji dengan ilmu selama ini yang telah kita pelajari. Kondisi seperti ini pun juga sama. Dalam kondisi musibah begini malah banyak orang yang menyekutukan Allah. Ya kan? Banyak kondisi musibah seperti ini coba. Kondisi Merapi itu ujian yang sangat berat untuk warga Ngayogyakarta Hadiningrat. ketika isu itu muncul bahwa Merapi ini akan meletus dan letusannya itu sampai 60 km, orang mengungsi sejauh-jauhnya. Ya, sekalian aja renang di pantai selatan, ya kan? Karena Merapi sampai Parang Tritis itu berapa? Kurang lebih 55 km. Khas kalian rahimakumullah. Jadi kondisi manusia itu luar biasa begitu. Itu baru satu gunung yang sedikit bergetar. Manusia sudah hilang imannya itu hilang itu. Luar biasa begitu. Dan kondisi sosial, kondisi psikologi seakan-akan mencerminkan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal selama ini ketika ditanya, apakah iman kepada Allah? Iman. Tetapi justru saat-saat itulah mereka lari dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhlas kalian, disinilah salah satu urgensinya murokobah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam konteks tarbiyah, bagaimana kemudian kita mampu menjaga itu semuanya. Nah, kemudian berikutnya adalah aspek sulukiyah, perilaku kita. Perilaku ini masuk pada wilayah adab, tata krama kita. Pertama, kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, sedekah kita, makan, semuanya harus bernilai adab. Misalkan tidur kita, sudahkah sesuai dengan sunnah Nabi? Misalnya cara makan kita, sudahkah sesuai dengan sunnah Nabi? Dan lain sebagainya. Jadi al-adab ma'allah. Maka dalam ilmu suluk, dalam tasawuf ini sangat dibahas dan sangat detail. Banyak para ulama yang membahas mengenai tentang persoalan ini. Kemudian yang kedua adalah mengenai tentang adab ma'al Islam. Perilaku kita bersama dengan Islam. Apa maksudnya adalah komitmen dengan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Iltizam bisyari'ah. Komitmen dengan syariat. Kalau memang Islam mengatakan halal, itu yang kita katakan. Kalau Islam mengatakan haram, itu yang kita katakan pula. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita idza fa'altu au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku melakukan salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat, dan aku menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambahkan itu, apakah aku akan masuk surga?" Apa jawab Nabi? Ya. Artinya apa? Orang yang komitmen dengan perintah-perintah Allah, orang yang komitmen dengan syariat-syariat Allah dalam konteks muraqabah, mencari rezeki, betul-betul rezeki dengan cara yang halal, membelanjakan rezeki dengan betul-betul dengan cara yang halal, dalam transaksi jual beli betul-betul transaksi itu halal, dan semua aktivitas kita, interaksi kita dengan siapapun mencerminkan pribadi seorang muslim. Dan oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikian itulah, barang siapa yang menampakkan, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh itu adalah muncul dari hati yang bertakwa. Kenapa? Ada muraqabahnya. Betul. Islam itu bukan agama simbolis. Tetapi simbol itu terkadang menjadi penting. Dalam peperangan misalnya, seorang sahabat yang dipesan oleh Nabi untuk memegang apa? Bendera. Tangan kanan patah, apa putus, pegang tangan kiri. Tangan kiri putus, dipegang begini. Diputus lagi, diapit kedua kakinya. Sampai seorang sahabat ini tidak ada satupun anggota tubuh yang utuh. Disambar, diambil oleh Ali bin Abi Thalib. Sehingga bendera Islam itu tetap tegak. Jadi eksistensi bendera itu menjadi penting. Terkadang itu. Iya kan? Anjing itu untuk mengetahui kepada yang lainnya bahwa itu daerah kekuasaannya, apa yang dia lakukan? Khas kalian, penguasaan barak pengungsi, maksud saya, itu menjadi penting supaya misionaris tidak masuk ke dalamnya. Karena teman-teman di lapangan ini sudah cukup banyak. Ini khas kalian rahimakumullah. Nah, tapi tidak ada hubungannya dengan partai ini ya. Syariat Islam. Oleh karena itu kemudian, ah, ini berita yang kemarin kita dapatkan itu, ini komentar Yusuf Kalla, mantan Presiden RI yang sekarang menjadi Ketua PMI. Karena dukungan pemerintah, gereja secara nasional itu bertumbuh pesat 50%. Itu kata Pak Yusuf Kalla. Dukungan pemerintah itu yang betul-betul didanai oleh APBN, pembangunan gereja itu dari uang antum semuanya, pajak. Sekali itu perlu bayar pajak enggak ya ini ya? Sedangkan masjid hanya tumbuh 30%. Berarti kalau begitu, jumlah masjid dan gereja di Indonesia lebih banyak mana? Ternyata lebih banyak gereja. Padahal mayoritas Indonesia berpenduduk Muslim. Masjid, apa gunanya membangun masjid? Ini simbol daerah kekuasaan. Oleh karena itu orang Kristen itu, orang Nasrani, dia sadar bahwa di situ tidak ada jemaatnya, tapi dibangun gereja, dipaksa ada gereja di situ untuk memberikan ketegasan kepada umat Islam. Eh, jangan macam-macam, di situ sudah ada gereja. Biasanya kan kita pekewo kan, karena ada gereja di situ kan. Di Wonogiri itu, setiap ada masjid, sampingnya ada gereja. Enggak usah tegang. Ikhlas kalian rahimakumullah. Ini masih banyak hal yang perlu saya sampaikan. Tapi sudah jam 8 kurang 1/4. Diteruskan atau tidak nih? Terus. Tambah dikit ya. Afan, saya ini ada acara. Tidak ada tanya jawab nanti. Tanya jawabnya adalah pertemuan yang akan datang. Tapi kalau tidak diselesaikan ini putus nanti. Tapi khas kalian. Kemudian berikutnya adalah masih dalam aspek sulukiyah, bagaimana merokobah kita kepada Allah Subhanahu wa taala selain kepada Allah, kepada Islam. Kemudian yang ketiga adalah ma'annas, bersama dengan manusia. Jadi bagaimana hubungan interaksi kita sosial dengan manusia? Maka hadis tadi yang kita bacakan, setelah Rasulullah menjelaskan mengenai tentang ittaqillah haitsu ma kunta wa khaliqin apa namanya wa asbis sayyidal hasanata tatamuha, kemudian ditutup dengan apa? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah kepada manusia dengan cara yang akhlak yang baik. Nah, membangun akhlak bersama dengan manusia. Maka di sana ada akhlak bagaimana anak dengan orang tua, disebut apa namanya? Birrul walidain. Ya kan? Kemudian ada namanya silaturahim kalau bersama dengan keluarga. Kalau dengan teman-teman ada namanya ukhuwah dan lain sebagainya. Ini bagaimana kemudian himayatul Islam, penjagaan Islam terhadap satu nilai yang seorang muslim wajib melakukannya. Apa hubungannya dengan merokobah? Sangat erat sekali. Karena Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, apa yang kata oleh Nabi? Muliakanlah tetangganya, muliakanlah tamunya. Ya kan? Kemudian termasuk akhlak pribadi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Khas kalian, ini kan satu bagaimana kemudian manusia dalam konteks merokobahnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nama iman, atas nama takwa, atas nama kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus membangun nilai di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu tidak baik sekiranya kader dakwah itu terkesan eksklusif. Dia harus berinteraksi dengan masyarakat. Dia harus mengetahui tentang kondisi sosial kemasyarakatannya. Oleh karena itu Allah katakan terkait dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari diri kalian. Dari jenis kalian, dari suku kalian, dari warga kalian. Bagaimana kemudian kita lihat interaksi Rasulullah dengan masyarakat Makkah, baik yang memusuhinya ataupun yang berdakwah bersamanya. Rasulullah SAW tetap menghormati musuh, sekalipun itu musuh. Pamannya, Abu Jahal, Abu Lahab yang memusuhi Nabi, dalam konteks kekeluargaan, Nabi SAW tetap menghormati dan memuliakannya sebagai hubungan sesama manusia. Tetapi ketika perang, itu sudah atas nama akidah, atas nama jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada wilayah-wilayah yang berbeda. Nah, terkadang kita temukan aktivis dakwah itu wes pokoknya sampai kemudian kita temukan misalnya ada seorang ya karena saking semangatnya dia untuk berislam, lama dia tidak pulang, ditelepon oleh ayahnya. "Nak, kapan pulang? Bapak kangen." "Bapak, saya tidak akan pernah pulang sebelum Bapak meluruskan akidahnya." Luar biasa. Dia merasa sudah sukses, merasa sudah hebat kalau orang tuanya itu jijik sehingga dia tidak perlu ketemu orang tuanya. Ini enggak bisa diterima begitu itu. Ya kan? Jadi ada wilayah-wilayah yang berbeda. Ini Islam sudah mengatur. Ya. Kapan kita melakukan wala? Kapan kita melakukan bara? Dan dengan siapa kita berwala, dengan siapa kita berbarok, masing-masing memiliki persentase yang berbeda. Iya kan? Dia ada wilayah-wilayahnya di sini. Akhas kalian rahimakumullah. Nah, sehingga kemudian dalam aspek sulukiyah, dalam konteks merokobah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita membangun akhlak bersama dengan Allah, membangun akhlak bersama dengan Islam dan membangun akhlak bersama dengan manusia. Kemudian berikutnya adalah merokobah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam konteks harakah, gerakan dakwah adalah istimrarul amal bil jiddi wal iddibat, yaitu senantiasa bekerja untuk dakwah, untuk umat dengan sungguh-sungguh dan kedisiplinan yang tinggi. Dan inilah, oleh karena kita lihat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Makkah kita lihat militansinya, pada periode Madinah kita juga melihat militansinya. Kita tidak menemukan alasan sahabat karena banyak anak, karena banyak mencari ma'isyah kemudian mundur dari dakwah. Justru pada periode Madinah itu, khas kalian, di Madinah itu 10 tahun. Satu tahun setelah hijrah diwajibkan untuk perang, ya kan? Di sana ada syariat perang. Dan peperangan yang terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah periode Madinah itu kurang lebih sekitar 80 kali pertempuran, mulai dari yang besar yang kecil. Nah, itu menunjukkan bagaimana hampir setiap bulan para sahabat itu perang, mungkin lebih dari satu kali. Bahkan misalnya kita melihat Fathu Makkah sampai wafatnya Nabi itu kan masih ada beberapa pertempuran kan? Ada perang Hunain, ada perang Tabuk, begitu. Dan peperangan-peperangan yang lainnya. Tapi di sisi peperangan yang padat, mengangkat senjata, di sisi lain juga ada kewajiban syariat kan? Ada puasa, ada zakat, ada haji, dan syariat-syariat yang lainnya. Apakah dan para sahabat merasa berat dengan itu semuanya? Tidak. Maksud saya, ini yang perlu kemudian menjadi bahan-bahan pemikiran kita. Kadangkala kita beralasan untuk kemudian mundur dari aktivitas dakwah hanya masalah materi atau kesibukan-kesibukan kita yang bersifat duniawi. Sungguh itu alasan yang tidak bisa diterima dalam konteks jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks harakah. Rasa muraqabahnya itulah, rasa imannya kepada Allah, rasa takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala seharusnya itulah yang mendorong dia untuk justru tetap istiqamah iltizam bil harakah. Setelah kita iltizam bis syariah, juga iltizam bil jamaah, komitmen dengan ketentuan-ketentuan dalam konteks kejamaahan itu. Khas kalian rahimakumullah. Inilah yang kemudian terjadi pada diri sahabat radhiyallahu anhum, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk kemudian menurunkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati waraditu lakumul islama dina. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menyempurnakan Islam ketika para sahabat radhiyallahu anhum dalam aspek ruhiyah itu sudah sampai pada puncak kekuatan ruhiyahnya, dalam aspek iman sampai pada derajat iman yang setinggi-tingginya. Dalam aspek harokah, mendapatkan keberhasilan yang gemilang. Banyak sekali daerah-daerah yang sudah dimenangkan oleh Islam. Dalam konteks kekuatan militer, dalam konteks kekuatan ekonomi, dalam kekuatan politik, dan semuanya. Khas sekalian, artinya adalah dengan seiring rasa muraqabah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan bisa diraih kemenangan itu. Kemenangan ekonomi, kemenangan dakwah, kemenangan harakah, kemenangan basis sosial kemasyarakatan, sehingga kemudian melahirkan kader-kader dakwah yang begitu besar. Ya kan? Ini bagaimana kemudian para sahabat muraqabahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam konteks harakah, mereka senantiasa istimrar. Dan setelah wafatnya Nabi, justru Islam semakin lebih luas jangkauannya, sampai kemudian Islam itu memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk peradaban baru hingga hari ini. Dan kita tidak menemukan para sahabat itu yang kemudian mengeluh atau kemudian mundur dari dakwah, dari harakah, karena kesulitan ekonomi, karena banyaknya tugas dan aktivitas yang harus mereka lakukan. Tetapi justru mereka semakin semangat karena ingin mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka telah berbaiat kepada Allah. Mereka telah menjual diri dan hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang mereka punya, mereka persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khas kalian yang terakhir, muraqabah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dalam konteks harakah, dalam konteks da'awiyah. Apa yang harus dilakukan? Aplikasinya seperti apa? La yafturu yada'un nas ilal khair hatta al-mamat. Tidak pernah berhenti mengajak manusia untuk melakukan kebaikan sampai mati. Itulah yang kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatun yada'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil mungkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah kalian menjadi sebagian kelompok umat yang senantiasa untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya da'una ilal khair, mengajak manusia kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada mereka yang ma'ruf. Dan wa yanhauna 'anil mungkar. Terus begitu sampai kemudian kemenangan itu diraih. Kemenangan ada dua. Ada kemenangan hakiki, ada kemenangan maknawi. Kemenangan hakiki adalah berupa eksistensinya dakwah dan diakui di tengah-tengah umat sehingga menjadi khaira ummah. Maka setelah ayat itu Allah katakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika wa tanhauna 'anil munkar. Jadilah kalian umat yang terbaik. Terus ketika seseorang itu melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, itu kemenangan hakiki. Sebuah terbebasnya daerah-daerah yang dikuasai oleh non-muslim menjadi daerah yang muslim. Hukum-hukum tauhid menjadi hukum Islam. Basis-basis sosial kemasyarakatan yang penuh kebatilan berubah menjadi basis sosial masyarakat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kemudian kemenangan maknawi adalah matinya seseorang sebagai syahid. Mati dalam keadaan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Allah a'lam bisawab. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.